angin apa yang datang menuju aku. Tiba-tiba saja takut kehilangan kau. Engkau tahu aku membutuhkan dirimu, bukan sekedar cinta dan nafsu semata. Selain kehilangan